seakan tiada terpisahkan, tapi tak mungkin saat ini, saat ini. Sekarang masih banyak mimpi dan keinginan yang belum tercapai. Biarlah rasa rindu ini kita tunda untuk sementara. Tak pernah ku ragu padamu atau curiga kau hianati aku. Ku sangat percaya padamu seperti juga kau percaya. Sampai bertemu.